Bab yang ke-27 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Tara Batubara. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne, terjemahan oleh Ermusa Sastra di Meja. Bab yang ke-27. Peri meriwayatkan Passepartout mendengarkan cerita sejarah bangsa Mormon dalam kereta api yang kencangnya 20 mil dalam sejam. Pada malam tanggal 5 masuk 6 Desember, kereta api berjalan ke arah tenggara kira-kira hingga 50 mil jauhnya. Sudah itu, maka kereta membelok lagi ke selatan menuju Danau Garam. Jam pukul 9 pagi, Passepartout keluar mendaki titian kereta hendak melihat tamasya. Pada waktu itu amat dingin, langit gelap oleh awan, tetapi hujan salju pun berhentilah. Matahari yang bersinar-sinar pada saat itu kelihatan merah sebagai emas tua. Maka sedang Passepartout tengah mengamat-amati matahari itu, tiba-tiba datanglah seorang tuan yang amat ganjil tingkah laku dan pakaiannya. Tuan itu masuk ke dalam kereta di stasiun Elko. Tubuhnya tinggi, kulitnya hitam sedikit, misalnya hitam, kaos kakinya, topinya, celananya, dan rompinya pun hitam. Dasinya putih dan kaos tangannya hitam terbuat daripada kulit. Rupa-rupanya tuan itu seorang kepala agama. Ia berjalan dari satu ujung kereta api ke ujung yang lain, dan pada tiap-tiap pintu kereta ditempelkannya sepucuk surat pemberitahuan. Passepartout lalu mendekati sebuah pintu yang telah dilekati surat pemberitahuan itu. Maka dibacanya bahwa Tuan Elder William Hitch, yaitu seorang tuan pendeta bangsa Mormon, bermaksud hendak mengadakan perkumpulan dalam kereta api nomor 48, wagon nomor 117, jam pukul 11. Tuan-tuan penumpang yang lain disilakannya mendengarkan ceritanya tentang rahasia keramat-keramat pada hari yang akhir. Setelah Passepartout membaca surat pemberitahuan itu, maka berpikirlah ia, saya hendak juga turut melihat persidangan itu. Passepartout berpikir demikian itu karena ia ingin amat hendak mendengar riwayat bangsa Mormon yang ia hanya tahu bahwa mereka boleh beristri lebih dari seorang. Maka dengan sebentar saja, kabar itu tersiarlah sepenuh kereta itu, yang lebih kurang 100 orang banyaknya. Kira-kira jam pukul 11, tiada lebih dari 30 orang yang duduk dalam wagon itu mendengarkan pidato pendeta itu. Passepartout duduklah di atas bangku yang di depan sekali. Tetapi Fogg dan Fix tiada mengindahkan hal itu. Pada saat yang telah ditentukan, Elder William Hitch berbangkitlah memulai pidatonya dengan tergesa-gesa, seolah-olah amat marahnya sebagai orang yang disangkal perkataannya. Maka kata pendeta itu sambil berteriak, "Hai tuan-tuan, di sini saya terangkan bahwa Joe Smith itu telah mengorbankan dirinya. Demikian juga saudaranya Hiram. Lagi pula bahwa pemerintah Amerika mengejar-ngejar dua orang alim dan Brigham Young. Itulah pekerti pemerintah yang tiada adil. Siapakah berani menyangkal perkataanku ini?" Seorang pun tiada berani menyangkal perkataan pendeta yang tergesa-gesa sebagai perkataan orang marah itu. Barangkali marahnya dalam hati itu disebabkan karena bangsa Mormon itu terlampau amat dianiaya orang. Gubernemen Amerika Serikat hanya dapat menaklukkan bangsa Mormon itu dengan amat bersusah payah. Pemerintah di sana menaklukkan tanah Utah kepada peraturan-peraturan negeri. Setelah Brigham Young ditangkap dan dipenjarakannya karena kesalahan berontak dan istri banyak. Maka semenjak itu, murid-murid Brigham Young bertambahlah kerajinannya menyiarkan ilmu gurunya. Sebelum mereka berbuat barang sesuatu yang dipandang perlu, maka dialanginya lah kehendak pemerintah. Seperti diceritakan dalam Kereta Api Itu, Elder William Hitch bermaksud mengembangkan ilmu guru-gurunya. Dengan perkataan tegas dan nyaring, ia meriwayatkan sejarah bangsa Mormon sejak dari zaman purbakala. Maka diceritakanlah oleh pendeta itu betapa seorang keturunan Yosef bernama Israel, yakni yang dipandang menjadi waliullah oleh bangsa Mormon yang mengarang kitab-kitab suci dan mewariskan kitab-kitab itu kepada anaknya yang bernama Morum. Lagi pula diterangkan bahwa beberapa abad kemudian kitab-kitab suci itu disalinlah dan ditulislah dengan huruf Mesir Egypte oleh anak Joseph Smith, yaitu seorang tani di negeri Vermont yang menjadi semacam nabi dari agama Mormon. Dalam tahun 1825, kemudian diriwayatkanlah oleh pendeta itu betapa utusan Tuhan telah menjelma ke dalam tubuh anak Joseph Smith itu, dan diberikanlah kepadanya kitab-kitab suci itu. Sementara Tuan Pendeta William Hitch menceritakan hal itu, maka beberapa orang penumpang meninggalkan kereta tempat bersidang itu karena mereka tak suka mendengarkan riwayat sejarah bangsa Mormon itu. Akan tetapi, pendeta itu masih juga melanjutkan perkataannya sambil menceritakan bagaimana mulanya Joseph Smith dan bapaknya, kedua saudaranya, dan beberapa murid-muridnya bersama-sama membangunkan agama Aulia yang akhir. Agama itu dipangku oleh orang banyak di Amerika, di Inggris, Skandinavia, dan di Jerman pun banyaklah kuli-kuli dan tukang-tukang yang memeluk agama itu. Di Ohio terdirilah sebuah kampung bagi orang-orang yang beragama itu. Sebuah gereja telah didirikan orang dengan mengeluarkan belanja 200 ribu dolar, dan kota Kirkland itu pun didirikan oleh bangsa Mormon juga. Kemudian harinya Smith menjadi seorang tuan pemegang bank yang masyhur dan telah menerima sepucuk surat yang ditulis oleh Ibrahim dan bangsa Egypte purbakala lain-lain yang masyhur-masyhur. Maka surat itu diterimanya daripada seorang tukang sulap dari Mesir. Maka sebab cerita pendeta itu menjadi panjang lebar, maka si pendengar makin lama makin kurang. Kemudian tinggallah lagi barang 10-20 orang saja. Akan tetapi pendeta itu tiada mengindahkan sedikitnya pendengar itu. Maka dilanjutkannyalah ceritanya dan diriwayatkannya dengan seterang-terangnya. Betapa Joe Smith dalam tahun 1837 jatuh miskin. Betapa pemegang-pemegang andil menyiksanya dengan memasukkan dia ke dalam sebuah tong berisi ter yang kemudian diguling-gulingkan di tempat pembuangan bulu-bulu ayam. Kemudian maka Joseph Smith itu terdapatlah oleh orang di Independence di tanah Missouri menjadi kepala desa yang amat dihormati dan memerintah 3.000 jiwa. Tetapi akhirnya terpaksalah ia melarikan diri dari sana ke sebelah barat karena diusir oleh orang-orang yang tak suka pada agamanya. Tatkala cerita pendeta itu sampai hingga itu, maka si pendengar tinggal 10 orang lagi, terhitung dengan perspertuot yang senantiasa memasangkan kedua telinganya. Maka di situ mendengarlah perspertuot bahwa pada kemudian hari, yaitu setelah dikejar kian kemari, Smith kembalilah pula ke Illinois. Dan dalam tahun 1839, ia membangunkan Nauvoo di tepi sungai Mississippi yang penduduknya bertambah-tambah hingga sampai 25.000 jiwa banyaknya. Akhirnya Smith menjadi Burgemeester. Di situ sambil merangkap hakim pahlawan perang dalam tahun 1843, Smith masuk jago pilihan Presiden Amerika Serikat. Tetapi kemudian di Kartago ia ditangkap dan dibunuh oleh beberapa orang yang bertopeng. Ketika itu, dalam wagon itu hanya seorang saja lagi yang tinggal mendengarkan pidato itu, yaitu Passepartout lah. Pendeta itu memandang kepadanya dengan matanya yang seolah-olah hendak menaklukkan si pendengar itu, sambil katanya, "Bahasa 2 tahun setelah Smith itu dibunuh orang, maka penggantinya yakni seorang yang bernama Brigham Young. Pergilah meninggalkan Nauvoo, lalu berumah di tepi Danau Garam yang terletak di tengah-tengah perjalanan orang yang pergi ke California melalui Utah itu. Maka oleh karena agama mengizinkan orang beristri lebih daripada seorang, maka makin lama makin banyaklah penduduk di tepi danau itu." Maka kata William Hitch, "Yaitulah sebabnya maka pemerintah mengejar-ngejar kita. Itulah sebabnya serdadu-serdadu pemerintah Republik sudah berbuat khianat atas tanah Utah. Itulah sebabnya semua kepala kita, Nabi Brigham Young, dipenjara tiada memandang keadilan. Haruskah kita undur karena pekerti yang tak layak itu semuanya? Sekali-kali tiada. Kami telah diusir dari Vermont, dari Illinois, Ohio, Missouri, dan Utah. Tetapi senantiasa kami, kaum Mormon, akan dapat tanah merdeka yang jadi tempat kedudukan kami." Kemudian pendeta memandang kepada Passepartout yang tinggal seorang diri itu seraya katanya, "Hai sahabatku yang setia, engkau akan tinggal juga di tanah merdeka itu. Bernaung di bawah bendera kami, kaum Mormon." Mendengar perkataan itu, maka Passepartout pun berdirilah seraya katanya, "Wah, tidak, saya tidak mau." Kemudian keluarlah ia dari wagon itu seperti teman-temannya yang lain, meninggalkan pendeta yang banyak istri itu. Sementara orang berkumpul mendengarkan pidato William Hitch itu, maka kereta api pun berjalan sekencang-kencangnya. Jam pukul 00:30 sampailah kereta api ke ujung Danau Garam yang sebelah barat. Maka dari ujung itu, orang boleh melihat danau itu dengan nyata. Danau itu dinamai juga Laut Mati, dan dalam danau itu tampaklah sebatang sungai yang dinamai oleh orang Amerika Sungai Jordan. Maka sungguh eloklah pemandangan di danau yang dikelilingi tanah batu luas-luas itu dan tertutup dengan garam putih mukanya itu. Dahulu kala, maka muka air danau itu terlebih luas. Akan tetapi lama-kelamaan tepi danau itu naik-naiklah, hingga luasnya itu berkurang-kurang. Akan tetapi dalamnya bertambahlah. Danau Garam itu panjangnya 70 mil, lebarnya 35 mil, dan tingginya dari muka laut 3.800 kaki. Maka sebab airnya terlampau asin, banyak garamnya, ikan pun tak dapat hidup di dalamnya. Ikan yang dari Sungai Jordan, Weber, dan lain-lain tak lama matilah dalam danau itu. Tetapi cerita yang mengatakan orang tak dapat berenang dalam danau itu dari sebab banyak garamnya, itulah sesungguhnya dusta belaka. Kiri kanan danau itu sungguh makmurlah, karena bangsa Mormon itu cakap amat memperusahakan tanah. Ketika kereta api yang dinaiki Falk dengan teman-temannya itu lalu di situ, pada segenap tempat tanahnya tertutup oleh salju. Akan tetapi 6 bulan lagi, apabila musim dingin telah lalu, memang hebatlah penglihatan segenap tempat itu. Kadang-kadang hewan, lumbung-lumbung, ladang tanam-tanaman, tempat-tempat mengembalakan hewan, pagar-pagar hidup yang terjadi daripada pohon-pohon mawar dan tanaman lain-lain, semuanya menjadi perhiasan yang amat permainnya pada tempat itu. Jam pukul 2 sampailah penumpang-penumpang di Ogden. Dari situ kereta api berangkat pukul 6. Jadi Falk, Auda, dan kedua orang teman-temannya masih sempat akan pergi ke kota tempat aulia bangsa Mormon yang tak jauh dari Ogden itu, dan ada simpang jalan kereta api ke sana. Dalam 2 jam cukuplah akan melihat tamasya dalam kota itu, yang dibangunkan seperti kota-kota lain di tanah Amerika Serikat. Kota itu rupanya semacam papan catur, yang terbagi menjadi beberapa petak yang 4 persegi oleh baris-baris lurus. Kota tempat Keramat-keramat itu dibangunkan menurut peraturan bangsa Anglo-Saxon. Pada tempat itu, yang penduduknya belum mengetahui kehidupan manusia di tempat lain, segala sesuatu diperbuat orang serba besar. Kota-kotanya besar, rumah-rumahnya besar, dan kehendak akan berbuat yang tak layak pun besar juga. Jam pukul 3, Fogg dengan teman-temannya berjalan-jalanlah sepanjang jalan dalam kota yang ada pada tepi sungai Jordan itu di alas bukit barisan Wasatch. Gereja boleh dikatakan tak ada di situ. Perhiasan-perhiasan kota yang indah-indah pun tiada pula. Mereka hanya ada melihat rumah nabi bangsa Mormon, pasar Wang, Biors, dan rumah kerapatan. Lain daripada itu, ada juga rumah batu yang berberanda atau serambi, dan berkelilingnya adalah kebun sayur-sayuran dan kebun nyiur dan lain-lain. Di situ mereka melihat juga sebuah dinding tembok yang diperbuat daripada batu dan tanah, yang dibangunkan dalam tahun 1853 akan melingkungi kota. Dekat sebuah pekan, adalah beberapa buah rumah makan yang besar-besar dan ada juga sebuah gedung kepunyaan pemerintah. Fogg dengan teman-temannya menyangka kota itu tiada banyak penduduknya. Hampir di jalan-jalan tak ada kelihatan orang berjalan, kecuali pada tempat-tempat yang ada gereja. Tetapi kalau mereka hendak mendekati gereja-gereja itu, haruslah lebih dahulu melalui beberapa kampung yang berpagar batang kayu besar-besar. Perempuan terlalu amat banyak di situ. Tentang rumah tangga mereka pun ganjil juga aturannya. Janganlah orang menyangka bahwa bangsa Mormon itu semuanya suka beristri banyak-banyak. Mereka itu bebas saja menurut kesukaan hatinya. Hanya perempuan-perempuanlah yang amat gemar bersuami. Sebab menurut kepercayaan bangsa Mormon, perempuan-perempuan itu takkan mendapat rahmat kemudian hari di akhirat kalau tiada bersuami. Oleh karena kepercayaan yang demikian itu, mereka tak ada yang menjadi kaya dan senang hidupnya. Perempuan yang kaya-kaya memakai sutra hitam yang terbuka di hadapan, bertopi atau berikat kepala. Perempuan yang kebanyakan hanya memakai kain biasa saja. Passepartout yang belum beristri itu merasa khawatir melihat perempuan-perempuan Mormon itu berebut-rebut memperlihatkan percintaannya kepada seorang laki-laki. Pertama kali Passepartout merasa kasihan kepada laki-laki itu. Ia merasa sungguh tak samanya kesengsaraan dan kepayahan hati seorang laki-laki yang terpaksa sebagai seorang gembala akan memimpin beberapa orang istri dalam perjalanan dunia yang tak mudah itu. Kemudian mereka berharap bersama-sama dengan perempuan-perempuan istri mereka yang banyak itu akan masuk dalam surga selama-lamanya. Berkawan dengan Smith yang telah memberi hidup dalam dunia seperti hidup bangsa Mormon itu. Melihat keadaan yang demikian itu, sedikit pun Passepartout tak ingin mau masuk agama Mormon. Pada sangkanya, perempuan-perempuan di Great Salt Lake City itu kurang percaya kepadanya, tetapi pikirannya itu boleh juga salah. Untunglah ia tak lama tinggal dalam kota tempat keramat-keramat itu. Beberapa menit sebelum pukul 4, Fogg dengan kawan-kawannya datang lagi di stasiun lalu naik ke dalam kereta. Suling lokomotif berbunyilah, tetapi tatkala kereta api hendak berangkat, terdengarlah suara orang berteriak-teriak, "Berhenti, berhenti!" Tetapi tiada biasa orang memperhentikan kereta api yang sudah berjalan. Tuan yang berteriak-teriak itu rupa-rupanya seorang bangsa Mormon yang ketinggalan. Napasnya kelihatan hampir-hampir putuslah. Untungnya bagi tuan itu, karena pintu stasiun tak bertutup dan tak ada pagarnya, ia berlari sekuat-kuatnya dan meloncat naik kereta sebelah belakang. Lalu masuk dan duduk seolah-olah lemahlah badannya dan hampir habislah nafasnya. Demi Passepartout melihat perbuatan dan keadaan tuan itu, maka didekatinyalah orang itu, hendak mengetahui siapa ia. Maka didengarnyalah bahwa tuan itu seorang penduduk Utah, Ia melarikan diri karena berkelahi dengan istrinya. Setelah orang Mormon itu lepas lelahnya, maka pas pertut pun bertanyalah dengan hormatnya, berapa orang istrinya itu? Menilik sikapnya, rupa-rupanya tuan itu tak suka memberi jawaban yang sebenarnya. Niscayalah istrinya ada barang 20 orang. Tetapi jawab yang ditanya, tuan, istri saya hanya seorang. Wah, sekian saja sudah pusing. Akhir bab yang ke-27.